الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatifillah azzaakumullah, masih melanjutkan daripada penjelasan ayat yang dibawakan oleh wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai. Sudah dijelaskan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala tentang makna daripada ayat tersebut. Beliau mengatakan berikutnya, idza tabayyana laka dzalik, apabila telah jelas bagimu hal tersebut, fa qauluhu, maka firman-Nya, firman Allah taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai, dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, yang menjelaskan segala sesuatu. Wa al-istighna bil kitab, dan al-istighna bil kitab, mencukupkan dengan Al-Kitab, dengan Al-Qur'an. Yani setelah dijelaskan makna tibyanan likulli syai, bahwasannya menjelaskan segala sesuatu, segala sesuatu di sini yang roji dari apa yang dijelaskan oleh saya kemarin adalah segala sesuatu yang tajuhu al-ibad, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba, tidak hanya sekedar halal haram saja, perintah larangan saja, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan para hamba. Maka apakah maknanya mencukupkan dengan Al-Kitab? Hal makna hadza anna sunnah wa aqwalus sahabah laisat mimma yu'khadh bih, bahwa sunnah Rasul dan para sahabat, ucapan-ucapan mereka para sahabat, bukan termasuk dari sesuatu yang diambil dengannya. Wa yustaghna bihi, dan tercukupi dengannya, artinya sudah tidak butuh lagi dengan itu. Al-jawab, jawabannya adalah anna hadza huwa minal kitab, bahwa ini juga termasuk di dalam Al-Kitab. Artinya apa? Artinya kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'an perintahnya. Fasunnah minal Qur'an, maka as-sunnah itu bagian daripada Al-Quran, dalam artian sunnah itu menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran. Fasunnah min Al-Quran, yakni al-istidlal biha, yakni dari sisi berhujjah, berdalil dengannya, dengan as-sunnah, itu terdapat di dalam Al-Quran. Wa aqwalul khulafa ar-rasyidin min Al-Quran, dan ucapan-ucapan khulafa ar-rasyidun itu juga termasuk daripada bagian Al-Quran, yakni al-istidlal biha fil Quran. Artinya apa? Berdalil dengannya itu terdapat di dalam Al-Quran. Berdalil dengan ucapan-ucapan para sahabat itu terdapat di dalam Al-Quran. Ucapan-ucapan khulafa'ur rasyidun itu terdapat di dalam Al-Kadhalika sahabah fil Quran, demikian pula para sahabat, berdalil dengan ucapan mereka, ini terdapat di dalam Al-Quran. Maka makna daripada ucapan penulis dari bab ini, merasa cukup dengan Al-Kitab, amma siwa, daripada segala sesuatu selainnya, masuk di dalamnya adalah berpegang teguh dengan As-Sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga aqwalus sahabat. Walihada lamma rawa al-Bukhari wa ghairuhu anna ibn Mas'udin qal la'anallah al-wasimah wal-mustausimah, dan karenanya di saat Al-Imam Al-Bukhari dan yang selainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melaknat al-wasimah, perempuan yang mentato, wal-mustausimah, dan wanita yang minta ditato. Dan al-wasimah di sini perempuan yang mentato, karena pada saat itu yang paling sering terjadi hal tersebut dilakukan oleh kaum wanita. Lebih-lebih lagi kaum pria. Kaum wanita yang mereka tentunya lebih butuh kepada zina untuk tampil indah, dan mereka menganggap bahwasannya tato itu adalah bagian daripada seni keindahan. Itu saja dilaknat. Padahal kaum wanita adalah tentunya sangat butuh kepada keindahan. Apalagi kaum pria yang melakukannya. Sehingga penyebutan al-washimah, wanita pentato, itu bukan membatasi, tetapi ala sabilil ghalib, secara umum pentato itu wanita. Kalau ada pentato-pentato laki-laki, pria, maka lebih-lebih lagi. Tentu saja itu masuk di dalam la'nat. Wal mustausimah, dan wanita yang minta ditato, demikian pula pria, sama, yang minta ditato. Wan namisah, ini juga perempuan yang mencabut alis atau mengkeriknya, mengerik daripada alisnya untuk kemudian diganti dengan ya, dibuat sendiri. An-namisah, wanita yang mencabut dan mengerik alisnya. Wal mutanam misah, yakni wanita yang minta untuk dirias alisnya, dikerik, dihilangkan alisnya, bulu alisnya, kemudian dibikin sesuai dengan seleranya, seindah-indahnya. Ini termasuk daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya adalah kaum wanita kalau ini. Belum pernah diketahui kaum pria melakukannya. Kalau ada, masuk dalam laknat. Bahkan lebih. Ya. Masuk dalam laknat kalau ada. Laki-laki yang berpenampilan kewanita-wanitaan. Laki-laki pesolek itu ada enggak? Kerik alisnya. Kemudian dibikin nanggal sepisan. Ini namisoh namanya. Wal wasirah wal mustausirah. Dan juga wasirah, ini wanita juga, yang mengikir giginya. Giginya dikikir. Dikikir bukan dijadikan tajam kayak Dracula, bukan. Maksudnya dikikir, diberikan jarang-jarang sehingga usianya masih muda. Karena gigi yang jarang tersebut diberikan jarak antara satu gigi dengan yang lain dengan dikikir. Sama dengan wal mutafallijat lil husn. Mutafallijat itu artinya yang merenggangkan gigi, wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan. Kalau wasirah itu supaya tampil lebih muda daripada yang sebenarnya. Al-mughayyirat li khalqillah, wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah. Lantas bagaimana kiranya dengan wanita-wanita yang kemudian menanam pada payudaranya apa namanya itu? Silikon. Apa namanya? Implan. Iya, implan payudara. Di samping itu termasuk daripada doror, bermadarat itu pada tubuh. Demikian pula masuk dalam al-mughayyirat li khalqillah. Apalagi kemudian sampai operasi plastik. Dan manusia-manusia sekarang mereka ya, tidak peduli dengan hal tersebut. Bahkan mereka rela mengeluarkan bahkan bisa ratusan juta untuk operasi plastik demi hanya sekedar melakukan perbuatan dosa ini, mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Al-mughayyirat li khalqillah, dan pelakunya mayoritasnya adalah para wanita, mayoritasnya. Karena yang disebutkan di sini adalah para wanita semua ya, al-wasimah, wal-mustausimah, namisoh, mutanamisoh, wasiroh dan seterusnya. Fa'atadhu imro'ah, seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud, didatangi sama seorang wanita, kalau tidak salah Ummu Zainab namanya, wallahu'alam, perlu dilihat ya, tidak yakin, seingat ana seperti itu hadisnya. Faqalat ya Ibnu Mas'ud, maka wanita tersebut mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, laqad qara'tul Qur'an ma baina daftai, sungguh aku telah membaca Al-Qur'an antara dua sampulnya. Artinya dikhatamkan semua. Baca Al-Qur'an dari depan sampai belakang. Di antara dua sampulnya ya berarti khatam. Falam ajid la'nallahi lima dzakarta. Maka aku tidak dapati laknat Allah pada apa yang kau sebutkan. Karena disebutkan la'nallah Al-Wasimah, Allah melaknat, berarti kalau Allah melaknat itu dalam Al-Qur'an. Disari sama seorang daripada tabiat mungkin ya, yang mendengar kalimat tersebut, wanita tabi'iyah, yang dia juga memang hafizatul Quran tentunya, dia membaca dari awal sampai akhir, dicari tidak ketemu, tidak ada. Mana itu laknat Allah terhadap apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud? Qal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi, kalau engkau benar-benar membacanya niscaya engkau akan dapati, kata Ibnu Mas'ud. Laqad qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala telah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang Rasul bawa kepada kalian maka ambil, dan apa saja yang beliau larang kalian maka tinggalkan, jauhi. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaknat demikian dan demikian. Yani Ibnu Mas'ud mendengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melaknat ini, dan Rasul sallallahu melaknat wanita yang demikian. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, tidak ada dalam Al-Qur'an kalimat Allah melaknat wasimah, enggak ada memang. Akan tetapi, ini menegaskan bahwasannya para sahabat memahami apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kekuatan hukumnya sama dengan Al-Qur'an. Sehingga dikatakan sabda Rasul tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ya, ini perintah untuk mengambil daripada apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, maka ambil. Apa saja yang dilarang, maka tinggalkan. Demikian pula ayat yang semakna, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri teladan yang baik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya khawatir orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, ya, apa yang dibawa oleh Rasul, untuk tertimpa azab, fitnah. Tertimpa fitnah. Ya, ini kesesatan di dunia dan tertimpa azab yang pedih di akhirat. Menyelisih Rasul. Sehingga ini ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan akan makna daripada apa yang disebutkan tadi. Maka istighna bil Quran bukan maknanya kemudian tidak butuh kepada sunnah. Istighna bil Quran itu justru menegaskan dan menguatkan untuk wajib berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Penjelas daripada Al-Quran. Dan sifat daripada sunnah Rasulullah Sallam terhadap Al-Quran ini tidak hanya sekedar penjelas. Yang pertama, Al-Quran ya, datang dengan satu penjelasan, dikuatkan oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang pertama. Jadi sunnah Rasul fungsinya menguatkan, ini yang pertama. di dalam Al-Quran disebutkan tentang kutiba alaikumusiyam, maka di dalam sunnah Rasulullah SAW Rasul mewajibkan puasa. Ini dalil terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah, ya kan? Sama. Kalau di dalam Al-Quran diwajibkan oleh Rasulullah SAW kutiba alaikumul qisas, maka Rasulullah SAW menjalankan qisas. Ini menjadi penegas daripada apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan khurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir dan seterusnya. Maka sunnah Rasulullah SAW pun juga demikian, persis mengharamkan ini apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini menguatkan dalil. Ini dalil Al-Quran, ini dalil Al-Sunnah, begitu, menguatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah memberikan penjelas daripada Al-Quran. Al-Quran menyatakan wa aqimus shalah. Tidak disebutkan bagaimana sholat itu. Tegakkan sholat. Apakah di dalam Al-Quran ada gerakan-gerakan sholat itu berdiri, kemudian setelah itu membaca iftitah, kemudian al-fatihah, kemudian surat, kemudian setelah itu ruku, kemudian baca apa bacaan dalam ruku, kemudian i'tidal, baca, dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya aqimus shalah, perintah untuk menegakkan sholat. Bagaimana tata cara sholat? Nah itu, dijelaskan di dalam as-sunnah. Nah yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, plek persis. Ya, dalam artian, di sini mewajibkan puasa, di sini mewajibkan puasa, di sini mewajibkan sholat, di sini mewajibkan sholat. Tetapi tata caranya ini kedua, fungsi daripada sunnah yang kedua. Fungsi daripada sunnah yang kedua apa? Menjelaskan apa yang tersebut secara global di dalam Al-Quran. Lalu tadi menguatkan persis seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau yang kedua, menjelaskan. Dan banyak sekali. Ya. Apa-apa yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran, dijelaskan secara rinci di dalam sunnah Rasul SAW. Perintah berbakti kepada orang tua, bagaimana cara berbakti. Ya, itu dijelaskan. Zakat, puasa, haji, semua dijelaskan di dalam sunnah. Tidak ada tata caranya di dalam Al-Quran. Pernikahan ada syarat rukunnya semua di dalam, adanya di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'kulur riba, jangan kalian makan riba. Riba itu apa saja? Penjelasan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan, maka potong tangan keduanya, dipotong bagian mananya? Apakah jari jemarinya yang dipotong? Ataukah pergelangannya, ataukah sampai siku, ataukah sampai lengan? Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW yang dipotong adalah pergelangan tangan. Kemudian berapa nilai untuk sampai kemudian boleh dipotong tangannya? Apakah sekedar mencuri apa namanya satu dirham kemudian dipotong tangannya? Apakah mencuri seekor ayam misalnya dipotong tangannya? Tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Tetapi disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW nilainya adalah 1/4 dirham, apa dinar. Jadi ini semua menjelaskan dari apa yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada sunnah adalah menetapkan hukum yang sakataan Al-Quran. Al-Quran tidak membicarakannya. Maka dia memiliki kedudukan hukum tersendiri. Kekuatan hukumnya sama dengan Al-Quran. Ini makna daripada wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati rasul, dia telah mentaati Allah. Maka di saat rasul menyatakan kullu dzina bin minasiba haram, setiap yang punya taring daripada binatang buas itu haram. Di dalam Al-Qur'an tidak ada anjing. Tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi apa hukumnya anjing? Kita katakan haram. Dari mana? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terdapat di dalam Al-Quran. Yani wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantuhu. Wa ma yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan kalimat-kalimat semakna daripada ini di dalam Al-Quran. Sehingga terdapat di dalam Al-Quran. Meskipun lafadznya tidak terdapat, memang kalimat anjing tidak terdapat di situ. Anjing haram tidak ada memang. Tetapi secara hukum di dalam sunnah Rasulullah SAW terdapat. Ada. Maka ini berlaku. Istadalla Ibnu Mas'udin bima ja'a fil Qur'an minas sunnah ala annahu fil Qur'an. Ibnu Mas'ud berdalil dengan apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an dari as-sunnah, bahwasanya itu adalah termasuk daripada bagian Al-Qur'an. Artinya Ibnu Mas'ud berdalil bahwa sesuatu yang di dalam as-sunnah ini disebutkan dalam as-sunnah, tetapi apa yang terdapat dalam as-sunnah itu telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an untuk diambil sunnah tersebut. Dan bahwasanya hal seperti ini masuk di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Mas'ud, atau ini pemahaman Ibnu Mas'ud. Wa hadza istidlal usuli amiq, dan ini merupakan bentuk pendalilan usuli, ahli usul. Ahli usul yakni ahli kaidah, usuliyah, yang sangat dalam, pendalilan yang sangat dalam. Li'anna dalila sunnah wal akhdh biha wa ta'atar rasul sallallahu wa mutaba'atan nabi sallallahu hadza fil Qur'an. Kenapa? Karena dalil as-sunnah dan wajibnya mengambil dengannya, wajibnya mentaati Rasul dan mengikuti Nabi SAW, ini terdapat di dalam Al-Quran. Ya, ini dalil secara umum terdapat di dalam Al-Quran. Maka rincian-rincian dalil tersebut masuk kepada keumuman. Dalil secara umum wajib untuk mentaati Rasul, wajib untuk menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, wajib mutabah terhadap Rasul SAW, ini di dalam Al-Quran terdapat, ada banyak, ya kan? Ini dalil secara global, secara umum. Maka rincian-rincian perkara itu terdapat di dalam sunnah Rasul SAW. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan rincian-rincian perkara tersebut terdapat di dalam Al-Quran secara global. Maka yang seperti ini adalah bentuk daripada istidlal usuli. Wa fil Qur'an tibyanuhu wa fil Qur'an idharuhu, dan di dalam Al-Qur'an penjelasannya, di dalam Al-Qur'an penampakannya. Fa idzan al-istighna bil Qur'an yastamil 'alal istighna bima dalla 'alaihi al-Qur'an min mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika demikian, maka apa? Al-istighna bil Qur'an, mencukupkan dengan Al-Qur'an, ini tercakup padanya mencukupkan dengan apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ini mencukupkan dalam Al-Quran di sini bukan berarti mencukupkan hanya apa yang terdapat lafad-lafadnya di dalam Al-Quran, tetapi mencukupkan dengan apa yang ditunjukkan oleh makna-maknanya di dalam Al-Quran. Mungkin lafadnya tidak ada, tetapi maknanya ditunjukkan oleh Al-Quran. Lafadnya tidak ada, wasimah wal mustausimah, ada enggak? Enggak ada. Tetapi maknanya ada, ya. Apa maknanya? Ittiba'ur Rasul, ada di dalam Al-Quran secara makna. Dalam Al-Qur'an min mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh Al-Qur'an dari sisi wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi idkhalu sunnah fil istighna' bi mutaba'atil kitab amma siwa. Dan ini padanya terdapat dalil akan masuknya as-sunnah dalam keumuman mencukupkan diri dengan Al-Kitab. Maksud dalamnya adalah as-sunnah. Tayib, adapun aqwalus sahabah bagaimana? Wa kadzalika aqwalus sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula pendapat-pendapat para sahabat ridwanullah alaihim, fahiya dahila fi qaulillahi jalla wa ala. Maka pendapat-pendapat para sahabat itu, yakni dalam hal ini pendapat para sahabat maksudnya adalah ijma'nya mereka. Ijma'nya para sahabat. Dan ijma' tidaklah tergambarkan terjadi kecuali pada masa sahabat, karena kaum muslimin pada saat itu terbatas jumlahnya, ini para sahabat terbatas, sehingga bisa diketahui bahwa hal tersebut kaum muslimin semua sepakat karena terbatas jumlahnya. Adapun setelah masa-masa yang berikutnya, maka sebagian ulama mengatakan sulit untuk dikatakan ijma. Kenapa? Karena kaum muslimin telah terpencar-pencar, para sahabat telah sedemikian jauh tempat-tempat mereka, tersebar di sekian banyak tempat, dan para ulama pun juga tersebar di sekian banyak tempat. Bagaimana bisa diketahui bahwa itu telah terjadi ijma? Akan tetapi ijma yang mu'tabar, yakni ijma'nya para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, ijma'nya para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan kemudian yang kedua adalah gambaran ijma' sukuti. Yakni ucapan satu atau dua sahabat di saat di situ masih banyak para sahabat yang lainnya dan tidak ada pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lain, maka ini seolah-olah sukutnya mereka, diamnya mereka ini seolah-olah mengiyakan. Sehingga dikatakan ini adalah kesepakatan para sahabat, ijma' sukuti. Sukut itu artinya diam, diamnya sahabat yang lainnya. Padahal mereka tahu adanya ucapan dari sebagian dari mereka, sebagian sahabat mengucapkan satu pendapat dan tidak ada pengingkaran dari mereka dan tidak pula mereka mengucapkan pendapat yang lainnya. Maka ini disebut dengan ijma' sukuti. Tapi apa dalil bahwasannya ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in juga merupakan masuk dalam keumuman Al-Qur'an? Apakah di dalam Al-Qur'an ada ditunjukkan hal tersebut? Jawabannya iya. Fi qaulillahi jalla wa ala. Pada firman Allah jalla wa ala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghair sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan barang siapa yang menyelisihi rasul setelah terang padanya hidayah, jelas padanya hidayah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengambil jalan selain orang-orang yang beriman. Berarti di sini kesepakatan orang-orang yang beriman adalah hujjah. Dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Berarti ini ada jalan orang-orang yang beriman yang ma'ruf. Sepakat mereka untuk berjalan di atas jalan tersebut, dia mengambil jalan yang lain. Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia kemana dia hendak berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Ini menunjukkan bahwa wajib mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan para muslimin mukminin, ijma'nya mereka. Kenapa? Kok wajib? Karena Allah ancam dengan jahannam. Ya boleh-boleh saja dia mau berpaling kemana dia mau berpaling, dan Allah Subhanahu wa taala persilahkan sana berpaling silahkan. Tetapi wa nuslihi jahannam, ancamannya adalah kami masukkan dia ke dalam jahannam. Berarti orang yang menyelisih jalan ini, jalannya orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ancam dengan apa? Dengan jahannam. Artinya kesepakatan tersebut adalah hujjah. Kesepakatan mereka itu adalah hujjah. Kalau seandainya bukan hujjah, tentunya tidak diancam dengan neraka. Ini istilahnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Wa sa'at masira, dan jahanam tentunya adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa fi qawlihi, dan juga di dalam firman-Nya, dalil yang lainnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, sahabat Muhajirin dan Ansor, yaqulun, mereka mengucapkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu, dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami sungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Sisi ini ana enggak tahu sisi pendalilannya akan wajibnya ijma. Ya intinya di dalam ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang datang setelah mereka tidak boleh untuk mengikuti jalan selain jalannya as-sahabah, tetapi wajib untuk mendoakan mereka. Ini menunjukkan bahwa jalan mereka adalah jalan yang tidak boleh diingkari dan tidak boleh untuk diselisih. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ini setelah Muhajirin dan Ansor, yaqulun, mereka berucap, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mendoakan kebaikan-kebaikan, tidak boleh menyebutkan kejelekannya. Menunjukkan bahwa mereka adalah jalan mereka adalah jalan yang mardi, jalan yang diridhai. Taib. Demikian pula di dalam Al-Qur'an terdapat fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nah ini. Ini lebih jelas lagi, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau mereka beriman dengan semisal keimanan kalian. Semisal keimanan kalian. Kalian di sini adalah ijma para sahabat. Maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, tidak mau beriman seperti keimanan kalian, maka mereka berada dalam penyimpangan. Ini jelas sekali. Juga Allah menyatakan laqad radiyallahu anil mu'minin ayy yubayyi'unaka tahta syajar. Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman, yakni para sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan ijma para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain adalah hujjah adalah ini. Meskipun yang paling jelas dan paling tegas adalah surat An-Nisa ayat 115 yang tadi telah dibacakan. Wa kadzalikal ladzina taba'uuhum bi ihsan ja'an nas 'alaihim bil Qur'an. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik. Terdapat nas di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam hadis jelas ya. La tajtami'u ummati ala dolalah, tidak akan berkumpul umatku ini di atas kesesatan. Itu ijma. Menunjukkan ijma itu adalah hujjah. Karena tidak akan berkumpul di atas apa? Kesesatan. Demikian pula wa kadzalika nataba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik. Ja'an nas 'alaihi fil Qur'an, terdapat nas di dalam Al-Qur'an, yakni firman-Nya As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Jadi di sini as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ini para sahabat. Wal ladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ini siapa? Yakni orang-orang yang setelah muhajirin dan ansar. Orang-orang yang setelah muhajirin dan ansar. Mengikuti mereka, mereka siapa? Mereka adalah muhajirin dan ansor. Orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor, yang mau mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Maka mereka-mereka ini radhiyallahu anhum wa radhu an. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam sabdanya khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang setelahnya, yakni tabi'in. Kemudian yang setelahnya, yakni atba'u tabi'in. Sehingga dikenal di dalam umat ini al-qurun al-mufaddalah. Tiga generasi utama. Generasi utama, yakni sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Maka itulah generasi yang tersebut di dalam Al-Quran. Dan tersebut di dalam sunnah Rasulullah SAW legitimasi atas mereka. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang benar untuk kemudian diikuti jalan mereka. Orang yang menginginkan keselamatan tidak bisa tidak untuk mempelajari dan mengikuti jalannya mereka di dalam keimanan, di dalam perkara-perkara ilmiah dan amaliyah. Ilmiah yakni keyakinan, tauhid, dan misalnya asma wa sifat dan yang lainnya, keimanan-keimanan itu adalah ilmiah. Dan amaliyah yakni perkara-perkara ibadah. Wajib untuk kemudian mempelajari bagaimana tata cara mereka dalam hal tersebut. Faidan yakunu tiba' hadji sahabah ridwanullah alaihim wa hadji manittaba'ahum bi ihsan mimma ja'a fil Qur'an. Fayakunu idhan al-Qur'an dalla ala anna sunnah hujjah. Faidan, maka jika demikian yakunu ittiba'u hadis sahabah, bahwasannya mengikuti petunjuknya para sahabat ridwanullah alaihim wa hadi man ittaba'ahum bi ihsan, dan mengikuti pula petunjuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni tabi'in dan atba'ut tabi'in, mimma ja'a fil Qur'an, itu merupakan sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Fayakunu idzan al-Qur'an dalla ala anna sunnah hujjah. Maka dengan ini, jika demikian, Al-Quran menunjukkan bahwa sunnah itu termasuk daripada apa? Hujjah. Wa naqwala sahabah wa manhaj as-sahabah wa hadiy as-sahabah hujjah. Dan bahwasannya ucapan-ucapan sahabah, manhajnya sahabat, bimbingannya para sahabat itu adalah hujjah. Wa anna luzuma tariqati as-sahabah wa tabi'in kadzalika hujjah. Dan bahwasannya luzum mengikuti ya, terus-menerus berada di atas jalannya para sahabat dan tabi'in itu juga merupakan hujjah. Dengan penjelasan-penjelasan ini tadi, fayakunu idan al-istighna bil kitab wa istighna bis sunnah. Maka jika demikian, mencukupkan dengan Alkitab itu masuk di dalamnya adalah mencukupkan dengan apa? Masuk di dalamnya adalah as-sunnah. Wa istighna bi hadis sahabah, dicukupkan dengan hadis sahabah. Bimbingan-bimbingan cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manhaj beramalah dan seterusnya, berdakwah, berjihad dan yang lainnya. Wa bima ja'anhum wa anittabi'ina fi masailil ilm, dan dengan apa-apa yang datang dari mereka dan dari para tabi'in dalam permasalahan-permasalahan ilmu semuanya. Idzan, jika demikian, kana al-amru kadzalik. Baik, idza kana al-amru kadzalik fa idzan naqul, apabila urusannya itu seperti itu, maka kita katakan innal ayah dalat alal istighna bi mutaba'atil Qur'an wa sunnah wa hadis salafis saleh an kulli ma siwaha. Kita katakan bahwasanya ayat yang dibawakan oleh mu'alif itu menunjukkan akan mencukupkan dengan mutaba'atil Qur'an dan sunnah, dan mencukupkan dengan petunjuk bimbingan salafus saleh dari segala sesuatu selainnya. Jadi di sini maksud daripada As-Syaikh Shalih Al-Syaikh menjelaskan panjang lebar sisi ini supaya tidak difahami dengan judul yang dibawakan oleh penulis, bab wujubul istighna bi mutaba'atil kitab, ya kan kalimatnya begitu saja. Wajibnya mencukupkan dengan mengikuti Alkitab saja. Jangan sampai difahami seperti pemahaman orang-orang yang ingkar terhadap sunnah Rasul, yang kemudian mereka ini menamakan dirinya sebagai Al-Qur'aniyun, orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an saja. Padahal mereka sama sekali tidak mengikuti Al-Qur'an. Mereka meninggalkan sunnah Rasul berarti tidak mengikuti Al-Quran yang mengatakan wa ma'atakum Rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Tidak mengikuti daripada perintah Al-Quran wa mayuti'ir Rasul faqad atau Allah. Tidak mengikuti dari perintah Al-Quran ya, fal yahsal ladina yukhalifun an amri antusibum fitna au yusibahum adabun alim. Dan yang semisalnya daripada ayat-ayat yang menunjukkan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang menyelisih Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bisa mengatakan sebagai Al-Quraniyun, diri mereka sebagai Al-Quraniyun, padahal mereka tidak menjalankan perintah di dalam Al-Quran yang paling prinsip. Al-Quran menyatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yakni Rasul. Mau dikemanakan ayat ini? Kalian tidak mengambil daripada sunnah Rasul, kalian membuangnya. Apa yang kalian ambil hanya apa-apa yang menurut kalian selaras, selaras, serasi, sejalan dengan hawa nafsu kalian. Oh, kalau ini diambil tidak bertentangan dengan Al-Quran, gak apa-apa ini diambil. Tidak ada sunnah yang bertentangan. Datangkan kemari, ada satu saja sunnah Rasul SAW yang bertentangan. Sunnah Rasul yang sahihah, yang bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada sama sekali. Karena Al-Quran dan sunnah Rasul SAW adalah dua perkara yang diturunkan kepada Rasul SAW. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Rasul menyatakan, ketahuilah bahwa aku ini diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya ini ditafsirkan oleh para ulama, yakni sunnah Rasul SAW. Utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Dan di dalam bahasa Al-Quran, sunnah Rasul adalah Al-Hikmah. Anzala alaikum minal kitabi wal-hikmah. Dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Al-Kitab, Al-Quran, wal-hikmah. Dan Al-Hikmah yakni sunnah Rasul. Sehingga kedua-duanya, ulun min indillah. Kedua-duanya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menyatakan, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Tentunya ini sangat jelas sekali bagi orang-orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanahu wa ta'ala.